بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخواتي في الله، saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembahasan kita masih menjelaskan dan menerangkan sifat-sifat wanita salihah. Dan di antara sifat-sifat wanita salihah yang telah kita sebutkan, yaitu yang pertama adalah mereka wanita-wanita salihah adalah wanita-wanita yang sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu, bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jal, yang telah kita sebutkan sekian banyak keutamaan yang akan diraih, yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari agama Allah, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama menerangkan bahwa menuntut ilmu min afdalil ibadat, termasuk dari ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama. Oleh karena itulah, akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah, bersemangatlah kalian di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dan luruskan niat kalian di dalam menuntut ilmu semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah, dan agar supaya Allah mengangkat kebodohan, kejahilan yang ada pada diri kalian. Dan berniatlah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memudahkan antumna, memudahkan kalian untuk bisa mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada orang lain, terutama keluarga kalian, anak-anak kalian, kerabat-kerabat kalian. Nah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ilmu tersebut disebabkan karena niat yang baik, niat yang lurus di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua yang telah kita sebutkan di antara sifat sifat yang dimiliki wanita salihah, wanita-wanita salihah mereka juga sangat bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Mereka wanita salihah, wanita-wanita salihah menyadari bahwasanya ilmu adalah merupakan wasilah semata, hanya merupakan sarana. Adapun tujuan dari dia mencari ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Maka oleh karena itulah setiap diri kita hendaknya berniat di dalam hati ini ketika kita duduk di majlis ilmu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dari ilmu yang kita cari agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Niat yang ada pada seseorang untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya akan tercatat sebagai satu kebaikan untuknya, akan tercatat sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya, apalagi kalau diamalkan ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 6 pahalanya, 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu, 700 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat lebih dari 700. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Setelah mereka sangat bersemangat di dalam talabul ilm, menuntut ilmu, maka mereka juga berniat agar Allah memudahkan dan memberikan taufik kepadanya untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Tidak hanya sebatas teori yang dihafalkannya, tidak hanya sebatas teori yang dicatat di dalam bukunya, namun dari lubuk hati yang paling dalam dia memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantunya, menolongnya untuk bisa mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Demikianlah ciri wanita yang salihah, wanita-wanita yang sangat bersemangat untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Karena ilmu yang tidak diamalkan bisa jadi akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kita dan jeleknya amalan-amalan kita. Akhwatillah, saudariku yang saya muliakan yang semoga dirahmati Allah. Kemudian kita akan menyebutkan di antara sifat yang lainnya yang ada pada wanita salihah, yaitu seorang wanita yang selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia yang dimiliki oleh wanita salihah, yaitu dia selalu berhias dengan akhlak asyukur wassabr, ya, memiliki sifat syukur dan kesabaran. Ini adalah merupakan sifat yang mulia Ketika seorang wanita selalu menghiasi dirinya dengan sifat kesyukuran, asyukur, wasabr, demikian pula kesabaran. Karena kedua sifat ini adalah merupakan sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin, demikian pula mukminah. Seorang yang soleh, demikian pula yang solehah. Dan kedua sifat ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min. In asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min, termasuk di dalamnya mu'minah, termasuk di dalamnya mu'minah. Inna amrahu kullahu lahu khair, sungguhnya perkara seorang mu'min, demikian pula mu'minah. Laki-laki mu'min, demikian pula wanita mu'minah, seluruh perkaranya adalah baik. Dan hal itu kata Rasulullah, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan didapatkan, nah, kecuali pada diri seorang mu'min, demikian pula mu'minah. Bagaimana keadaan mereka, atau bagaimana keadaan mu'min ataupun mu'minah, seorang yang soleh dan solehah, laki-laki yang saleh, demikian pula wanita yang salehah. Bagaimana keadaan mereka? Rasulullah menjelaskan, "Naam. In asabathu sarra syakara, fa kana khairan lahu." Apabila naam dia mendapatkan sarra, kesenangan, kebahagiaan, naam kelapangan harta, naam, dan berbagai kebaikan, kebaikan yang lain, apabila dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, rezeki, syakara, maka dia pun bersyukur. Ini ciri ya mukmin yang soleh, mukminah yang solehah. Ya, ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, kemudahan dalam segala urusannya, maka dia pun bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak menyombongkan diri, dia tidak berbangga-bangga dengan kelapangan yang Allah berikan, dia tidak angkuh dan sombong di hadapan orang lain. Justru dia memahami bahwasanya kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, kelapangan yang Allah berikan adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri seorang mukmin, demikian pula mukminah. Ciri seorang yang saleh, demikian pula salihah. Mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan sungguh kami akan menguji, mengatakan, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah. Nah, dengan kejelekan, kesempitan. Nah, kesempitan rezeki. Nah, dan berbagai kejelekan-kejelekan yang kalian tidak sukai. Wal khairi, demikian pula kebaikan. kebahagiaan, kesenangan, kelapangan rezeki. Fitnah sebagai sebenar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itulah Rasulullah menyebutkan seorang mukmin atau pula mukminah, seorang yang saleh, demikian pula salihah, mereka ketika mendapatkan kesenangan maka mereka bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka ini baik bagi mukmin atau mukminah tersebut. Demikian pula kata Rasulullah SAW, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia mendapatkan darra, kesengsaraan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesempitan rezeki dan sebagainya dari sesuatu yang tidak disukai oleh jiwanya, maka dia pun bersabar. Ya, dia pun bersabar, mukmin ataupun mukminah yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kesempitan dalam hidupnya, dalam hal rezeki, dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak menggerutu. Naam. Dia tidak berceloteh. Naam. Dia tidak kemudian menggerutu dan tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Tidak demikian seorang mukmin, demikian pula mukminah. Dan jika dia mendapatkan kesempitan, kesengsaraan, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, maka ini pun juga baik bagi mukmin atau mukminah tersebut. Sebagaimana telah diterangkan bahwasanya kebaikan dan kejelekan, kebahagiaan, demikian pula kesedihan, kesengsaraan, kelapangan rezeki ataupun kesempitan rezeki adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kalau kita sudah menyadari hal ini, maka tentunya tidak ada seorang pun dari kita yang ketika mendapatkan kesenangan, ketika mendapatkan kelapangan, dia akan sombong, dia akan congkak berjalan di muka bumi ini. Justru dia akan semakin banyak bersyukur kepada Allah dari nikmat yang telah Allah berikan. Dia menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, apakah berupa rezeki, apakah berupa ilmu atau keutamaan-keutamaan yang lainnya yang telah Allah berikan kepadanya, dia menggunakan hal itu di dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan kesempitan, kesengsaraan, dia pun tidak menjadi seorang yang suka berkeluh kesah dari kesempitan yang dirasakannya, dari kesulitan yang didapatkannya, dari kesengsaraan yang dirasakannya. Justru dia bersabar, dia berusaha untuk menyabarkan dirinya dari kesulitan yang dihadapinya. Dia tidak berkeluh kesah, karena telah kita ketahui bahwasanya makna sabar secara bahasa adalah hafsun nafs, menahan diri. Seorang berusaha untuk menahan dirinya, untuk menjaga lisannya, untuk tidak berkeluh kesah. Namun sayangnya hal itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin ataupun mukminah yang benar-benar ingin mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan. Demikian pula apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Dan hanya sedikit dari mereka, dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang ketika mendapatkan kesulitan, kesempitan, mampu bersabar atas kesempitan dan kesulitan tersebut. Hal itu telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran terkait tentang asyukur. Allah berfirman, wa qalilu min ibadiy asyakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menunjukkan bahwasanya banyak dari hamba-hamba Allah yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan dari hamba-hamba Allah ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan kesenangan, ketika mendapatkan kelapangan rezeki, kebahagiaan, dia lupa siapakah pemberi kelapangan itu. Dia lupa siapakah yang telah memberikan kesenangan itu. Sehingga kebanyakan mereka justru menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan-jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Demikian pula tentang sifat as-sabr, juga hanya sedikit hamba-hamba Allah yang mampu menyabarkan dirinya. Yang mana telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan kebanyakan manusia. Ila mastahud syarru jazu'a. Nah. Atau ila mastahud syarru jazu'a. Wa ila mastahud khairu manu'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam ayatnya, idza massahu syarru jazua. Manusia kebanyakannya apabila mendapatkan kejelekan, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kesempitan hidup, kesempitan rezeki, jazua, suka menggerutu. Ya, suka berkeluh kesah. Kenapa saya tidak seperti keadaan si fulana yang masya Allah, Allah berikan harta yang lebih banyak hingga terlihat bahagia, senang. Belum tentu kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta seseorang. Bisa jadi sebagian kita mungkin melihat saudari kita si fulana lebih banyak hartanya, diberikan kelapangan nikmat oleh Allah, kelebihan rezeki, namun ternyata dalam kehidupannya dia tidak mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Banyak orang yang diberikan kelapangan rezeki, nah, tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itulah sebagai peringatan bagi para ummahat dan akhwat yang juga suatu saat akan bergelar ummahat, maka jangan sekali-kali melihat sesuatu dari saudarimu yang kemudian engkau pun berkeluh kesah atas apa yang menimpa dirimu. Dari kesulitan, dari kesempitan rezeki. Nah, karena bisa jadi engkau lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya kebanyakan manusia idza masahu syarru jazua. Apabila mendapatkan kejelekan, kesengsaraan, kesempitan, jazua, suka menggerutu, berkeluh kesah. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Dan apabila mendapatkan kebaikan, kelapangan, rezeki, masya Allah. Akan tetapi kata Allah, apabila dia mendapatkan kebaikan tadi, kelapangan rezeki, مَنُوعًا, maka dia pun menghalangi untuk tidak bersedekah. Ya, orangnya bakhil, kikir. Nah, bahasa kita masih kek. Ya, ketika menempatkan ke lapangan rezeki, bukan justru membuat dia untuk bersemangat dalam bersedekah dari kelapangan Allah berikan, justru semakin bakhil, kikir. Dan inilah kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kelapangan, maka dia pemenahan hartanya untuk tidak memberikan kepada yang lain. Nah, tidak menyalurkan harta itu di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kebanyakan manusia. Inilah keadaan mereka. Maka akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan seorang mukmin ataupun mukminah yang sejati, yang mereka, bagaimana seorang mukmin ataupun mukminah ketika mendapatkan kesenangan, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Dia menggunakan nikmat yang Allah berikan, yang Allah telah berikan kepadanya, di dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mendapatkan kesulitan, kesempitan, musibah, kesengsaraan, maka dia pun bersabar atas ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya beberapa kali menyebutkan tentang asyukur. Bahkan dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la tadhkurun." Fadhkuruni, kata Allah, maka ingatlah kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku. Nah, tentunya zikir banyak bentuknya, apakah dalam bentuk ibadah, nah, ataupun zikir yang mutlak. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Azkurkum, maka saya akan mengingat kalian. Nah, Allah akan mengingat hambanya dan menolong hambanya, membantu hambanya ketika hamba tersebut senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa melaksanakan perintah Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya ketika dia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, washkuruni wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian mengkufuri aku. Nah, bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan. Jangan sampai kalian kufur, ya, ingkar atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, juga dalam ayat yang lain yang sering kita dengarkan, Allah berfirman, la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi nikmat Allah itu banyak. Ya, nikmat Allah sangatlah banyak. Dan kalau ada di antara kita yang ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari diri kita. Ini butuh dicatat dan diamalkan, karena banyak orang yang lupa tentang hal ini. Seluruh kenikmatan yang kita rasakan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan nikmat apa saja yang kalian rasakan, seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat apa saja yang kalian rasakan, itu seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari diri kalian. Nah, di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat dunia begitu banyak. Nikmat kesehatan, ini baru nikmat dunia. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat keluarga. Nah, bagi yang telah berkeluarga, punya suami, punya anak-anak, nah, terus Allah berikan harta kepadanya, ini nikmat dunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat dunia yang lainnya yang begitu banyak yang kita rasakan. Bahkan lebih besar dari itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmatul hidayah. Hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar daripada nikmat dunia yang telah kita dapatkan, lebih besar daripada nikmat sehat, lebih besar daripada nikmat harta, lebih besar daripada nikmat keluarga. Nah, oleh karena itu, jaga hidayah yang telah Allah berikan kepada antum, kepada kalian, karena begitu mahal hidayah itu. Nikmatul hidayah, nah, itu aghla minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Tidak akan bisa dibandingkan. Kalau ada seorang ingin membeli hidayah, nikmatul hidayah, dengan seluruh harta benda dunia ini, maka misalnya tidak akan mampu. Karena hidayah itu, nah, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya, kepada hamba-hamba yang dicintainya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seseorang hendaknya menjaga nikmat hidayah yang telah Allah berikan. Setelah Allah kenalkan dia kepada Islam, masuk ke dalam Islam, bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk mengenal agama Islam lebih jauh lagi, mengenal dakwah salafiyah, nah, mengenal jalan yang lurus. Nah, maka hendaknya seseorang menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan sampai Allah palingkan dia dari jalan yang lurus. Jangan sampai Allah mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, karena dia akan menyesali hidupnya, menyesali dirinya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka seluruh kenikmatan yang kita rasakan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, kata Allah. Jika kalian bersyukur, nah, kepada-Ku, kata Allah, atas nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian. Ingat, syaratnya harus syukur. Supaya apa? Supaya mendapatkan jawaban, jaza, balasan. Apa balasan Allah? Ya, karena kalimat ini bentuknya syarat. Nah, la in syakartum, jika kalian bersyukur. Maka jazanya, jawabu syarat wa jazauhu, ya, jawaban dari syarat yang telah Allah berikan, nah, dan sebagai balasan Allah memberikan lanjutan dari ayatnya, la itu la azidannakum, pasti, kata Allah, ya, pasti, dan pasti Aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan penekanan, ya, dengan nun taukid dan sebagainya dalam bentuk bahasa Arab, ya, sebagai penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan menambahkan nikmat tersebut kepada kalian ketika kalian bersyukur kepada Allah. Jadi ada syaratnya. Syaratnya bersyukur. Nah, bukan justru, nah, kufur atas nikmat Allah. Nah, ingkar atas nikmat Allah. Kenapa? Karena kalau orang yang ingkar, Allah sebutkan dalam ayat ini, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, nah, ingkar atas nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Nah, sangatlah keras. Di antara azab Allah di dunia, ya, sebelum di akhirat kelak nanti, terlebih dalam hal nikmatul hidayah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada engkau, nah, kemudian engkau tidak mampu menjaganya, ya, di antara sebab penjagaan hidayah, ya, di antara sebab terjaganya hidayah adalah dengan semangat thalabul ilm. Nah, ini diantara sebab terjaganya hidayah yang telah Allah berikan kepada engkau adalah dengan semangat dalam talabul ilmu. Nah, semangat untuk mencari menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika engkau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, maka bisa jadi Allah akan mencabut nikmat tersebut. Nikmatul hidayah. Nah, dan sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengambil kembali nikmat yang telah diberikan kepada seseorang, baik dalam bentuk nikmat Islam wal iman wal hidayah, lebih-lebih dalam perkara dunia, nikmat ad-dunia. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk kemudian mengambil kembali nikmat tersebut, mencabut nikmat tersebut dari diri seseorang. Nah, dengan berbagai malapetaka, musibah, bencana, sehingga nikmat yang awalnya dirasakan, kesenangan, kelapangan rezeki, menjadi kesempitan, menjadi kesedihan. Nah, demikianlah keadaan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah, di antara bentuk kesyukuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudariku, yaitu berterima kasih, bersyukur kepada suami kalian. Di antara bentuk kesyukuran kalian kepada Allah adalah dengan pandai bersyukur dan pandai berterima kasih kepada suami kalian. Nah, Allah Subhanahu atau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Ya, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi seorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah ketika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Di antara orang-orang yang pantas untuk kita bersyukur kepadanya, terlebih kalian para umat, ya, dan juga para akhwat yang insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan seorang pendamping. Nah, maka ingatlah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hendaknya kalian wahai para wanita pandai bersyukur kepada suami-suami kalian dari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kalian. Nah, karena belumlah kalian dikatakan bersyukur kepada Allah ketika kalian berumah tangga, ketika kalian tidak pandai berterima kasih kepada suami kalian. Nah, bahkan justru Rasulullah SAW telah memperingatkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya wanita-wanita yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita keterangkan bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah para wanita, dan kebanyakan mereka, kata Rasulullah SAW, kufur, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nara فَإِذَا أَقْطَرُوا أَهْلِهَا النِّسَى." Diperlihatkan kepadaku neraka, maka saya pun melihat mayoritas penduduk neraka adalah dari kalangan para wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Yakfurna." Mereka itu kufur, mereka itu ingkar. Nah, sampai di sini ucapan Rasulullah SAW. Ketika mendengarkan hadis ini, para sahabat penasaran. Di para sahabat, ketika Rasulullah mengatakan yakfurna, mereka para wanita itu masuk ke dalam neraka karena kufur, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka para wanita yang mayoritas penduduk neraka kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan, Tidak demikian. Ya, mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ya, mereka itu kufur kepada suami mereka, kufur kepada, ingkar terhadap kebaikan-kebaikan suami-suami mereka. Nah, inilah penyebab yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab yang terbesar, yang paling banyak, ya, menyebabkan wanita itu masuk ke dalam neraka Allah. Karena mereka tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Sekian banyak kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya, tidak dianggap, ya, tidak dianggap oleh mereka, para wanita-wanita calon penduduk neraka Allah ini. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan sendiri, "Lau ahsanta ila ihdahunna," kalau seandainya engkau wahai suami berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, dari para istri, istri-istrimu, adahr selama setahun, nah, selama setahun, sekian waktu yang cukup panjang, ya, kebaikan yang telah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, menjaganya, melindunginya, merawatnya, membantunya, dan sekian banyak kebaikan, menafkahinya, nah, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah, "Thumma," kemudian, "ra'at minka syai'an," kemudian wanita calon penduduk neraka ini melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari engkau wahai suami. Nah, apa ucapan wanita calon penduduk neraka kepada suaminya? Qalat, ini diterangkan oleh Rasulullah SAW, qalat, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Ini ucapan calon penduduk neraka Allah. Ya, seorang istri calon penduduk neraka mengatakan kepada suaminya setelah suaminya melakukan sekian banyak kebaikan kepadanya, namun pada suatu keadaan ada satu waktu yang dia melihat pada suaminya yang dia tidak sukai. Kemudian dia pun mengatakan kepada suaminya, "Ma ra'aitu minka khairan qad," saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah, ini wanita yang tidak pandai bersyukur ini. Wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Dia mengatakan, "Saya tidak pernah melihat kebaikan dari engkau sedikit pun." Padahal sebelumnya begitu banyak kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh suaminya. Dan suami engkau wahai ummahat adalah laki-laki terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Nah, laki-laki terbaik yang Allah pilihkan untukmu sesuai dengan kadar keimananmu kepada Allah. Ya, sesuai dengan kadar keimanan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suamimu adalah pasangan yang terbaik untukmu. Nah, dialah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan menguji engkau, nah, melebihi kadar keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Bijaksana atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagai nasihat bagi para ummahat, nah, bagi pula para akhwat, nah, agar di para akhwat tentunya yang akan mau menikah, agar hati-hati, ya, dengarkan peringatan Rasulullah SAW bahwasanya kebanyakan dari penduduk wanita yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena ingkar terhadap kebaikan suami mereka. Nah, dari begitu banyak kebaikan yang telah dilakukannya dan terkadang melupakan kebaikan-kebaikan tersebut, berbeda halnya dengan wanita yang salihah. Mereka akan senantiasa berterima kasih kepada suaminya, bersyukur kepada Allah, nah, sebagai bukti kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, menghargai kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, suamimu adalah laki-laki yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Begitu pula laki-laki yang lainnya punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, dan laki-laki yang Allah pilihkan untukmu adalah laki-laki yang terbaik, insyaAllah ta'ala. saling bertaunlah kalian, saling tolonglah menolonglah kalian. Nah, di dunia ini, ya, karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Nah, karena di kehidupan kelak nanti kita akan nafsi-nafsi diriku-diriku. Nah, bahkan bisa jadi seorang suami dan sepasang suami istri bisa bertengkar, ya, di hari kiamat nanti disebabkan karena mereka tidak saling mengingatkan satu sama lain dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka. Wa'iyadu billah. Nasallahu salamul afiyah. Akhwati billah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengingat bahwasanya wanita-wanita yang salehah adalah wanita-wanita yang selalu bersyukur kepada Allah, dan juga mereka pandai berterima kasih kepada manusia. Dan tentunya orang yang pertama, nah, ketika dia menyandang status sebagai istri adalah berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Nah, dan tentunya sifat yang kedua yaitu kesabaran. Maka bersabarlah di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, bersabar di dalam menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya wahai para ummahat, dalam kehidupan dunia ini kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk kesenangan maupun kejelekan, enam, atau kesempitan. Maka bersabarlah di dalam menjalani kehidupan ini sebagai ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah menghadapi suami engkau yang memiliki kekurangan yang banyak tentunya. Nah, namun ingatlah suamimu juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki yang lain. Tidak kemudian ketika engkau melihat kekurangan pada suamimu, nah, pada pasanganmu, engkau pun melirik laki-laki yang lain, bahkan mengatakan kalau seandainya suamiku seperti ini dan seperti itu, semisal ini dan semisal itu, maka tidak boleh demikian ini. Nah, justru dalam kehidupan dunia ini, nah, seorang istri hendaknya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia wanita yang salehah, wanita yang taat kepada suaminya, wanita yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Nah, dan dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan suaminya di dunia ini adalah seorang suami yang senantiasa menjaganya, membimbingnya, untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Berniatlah dalam kehidupan dunia ini agar pasangan kita menjadi pasangan kita di surga kelak nanti. Nah, berharaplah dan berdoalah kepada Allah agar kita tidak hanya dipasangkan dalam kehidupan dunia ini, agar tetapi kita menginginkan agar pasangan hidup kita di dunia menjadi pasangan hidup kita di akhirat kelak nanti. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang wanita masuk ke dalam surga, maka mereka memiliki kecantikan lebih daripada bidadari yang Allah ciptakan, di surga. Kecantikan yang ada pada wanita salehah melebihi kecantikan yang dimiliki oleh para bidadari yang ada di surga, yang Allah ciptakan di surga. Maka sangat beruntunglah wanita-wanita yang salehah yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat kesabaran ini, ketika engkau mampu bersabar dalam kehidupan dunia ini di dalam menjalankan ketaatanmu kepada Allah, di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan dalam menerima ketentuan dan ketetapan Allah, maka Allah akan memberikan kesudahan yang baik bagimu. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Nah, bersabarlah engkau. Sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan diantara balasan kesudahan yang baik itu adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah terangkan dalam ayat yang lainnya, ketika para malaikat menunggu para penghuni surga masuk ke dalam surganya, mereka pun memberikan salam kepada para penghuni surga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, mengaruniakan kepada kita dua sifat yang mulia ini, sifat kesyukuran dan sifat kesabaran, karena dua sifat ini adalah merupakan sifat yang mulia yang ada pada diri seorang mukmin, demikian pula mukminah. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan diri kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang beruntung masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhali.